Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Qala rahimahullahu aydan. Man? Siapa yang dimaksud? Hah? La. Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemarin ini kan masih ucapan Ibnul Qayyim. Wa qala aydan rahimahullah. Masih Ibnul Qayyim rahimahullah. La tuhiddul mahabbatu bihaddin awdah minha falhududu la taziduha illa khafa'a. La tuhiddul mahabbah bihaddin awdah biha. Tidaklah cinta bisa didefinisikan dengan lebih jelas daripada kata cinta itu sendiri. Ini ucapan yang dalam dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi cinta itu enggak bisa didefinisikan kecuali dengan kata cinta. Al-hudud, definisi-definisi, hudud bukan maknanya hukum had, bukan. Tetapi definisi. Wal-hudud la taziduha illa khafa'an. Definisi-definisi, batasan-batasan hanya menambah atau tidak menambah kecuali kesamaran. Misalnya, cinta itu adalah memberi. Memberi itu bukan seluruh cinta, bagian dari cinta. Iya kan? Cinta itu ingin dekat. Ingin dekat itu salah satu dari buah kecintaan. Bukan cinta itu semua. Silakan didefinisikan, cinta itu cinta. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, definisi kamu itu semuanya malah mempersempit makna cinta. Maka yang namanya mahabbah, la tuhaddu bihaddin awdah min hadihil kalimah. Tidak bisa didefinisikan dengan definisi yang lebih jelas daripada definisi yang kalimat itu sendiri, yaitu kalimat cinta. Itu namanya cinta. Di dalamnya ada kekhawatiran kalau sampai dia mendapatkan kejelekan dari yang dicintainya. Di dalamnya ada harapan, di dalamnya ada ingin dekat, di dalamnya ada ingin membuat ridho, di dalamnya ada sekian banyak. Di dalam kalimat cinta. Fahadduha wujuduha. Maka definisinya adalah keberadaannya. Kalau sudah ada cinta, baru bisa dipaham. Ah, itu cinta. Kalau enggak ada, enggak akan bisa dipaham. Kayak apa itu cinta. Wala tusaful mahabbatu biwasfin adhar minal mahabbah. Tidak digambarkan al-mahabbah dengan tusaf, dengan gambaran-gambaran yang adhar, yang lebih zahir daripada kata mahabbah. Ini enggak bisa dijelaskan seperti jelasnya kata mahabbah itu sendiri. Wa innama yatakallamun nasu fi asbabiha wa mujibatiha wa alamatiha wa syawahidiha wa thamaratiha wa ahkamiha. Hanya saja mereka manusia membahas biasanya bukan definisinya. Membahasnya apa? Sebab-sebabnya muncul cinta. Wa mujibatiha, konsekuensi-konsekuensi kecintaan. Wa alamatiha, tanda-tanda cinta. Wa syawahidiha, bukti-bukti cinta. Wa thamaratiha, buah-buahnya. Apa buah dari kecintaan. Wa ahkamiha, hukum-hukumnya. Ila akhir. Itu yang dibahas. Setiap orang berbicara cinta hidup begini, begini, begini, begini. Biasanya yang dibahas apa? Imma sebab-sebabnya. Wa imma buah-buahnya. Wa imma konsekuensinya. Cinta itu kamu harus memberikan sesuatu yang meridhokan yang dicintainya. Itu bukan definisi. Tapi itu konsekuensi cinta. Yang bukan hanya itu. Masih ada lagi yang lain. Ada rasa harap. Ada rasa takut. Ada kekhawatiran. Ada enam. Macam-macam. Terkandung di dalam kata cinta. Wa ajma'u ma qila fi dhalik. Dan yang paling lengkap yang dikatakan tentang cinta adalah ma dzakarahu Abu Bakar Al-Kattani rahimahullah inda anil Junaid, membahas tentang Junaid. Junaid ini namanya Muhammad ibni Ali ibni Ja'far, zahid, mutanassik, seorang yang zuhud, yang ahli ibadah. Mutanassik, ahli ibadah. Qala Abu Bakar, jarat mas'alatun fil mahabbati bi Makkah. Berlangsung pembicaraan atau pertanyaan tentang cinta di Makkah. Azzahallah. Fi ayyamil mausim, di waktu musim-musim haji. Fatakallama syuyukh fiha, di sana para syuyukh berbicara, cinta itu begini, cinta itu begitu. Sedangkan Al-Junaid ketika itu asgharuhum. Kan Al-Junaid asgharuhum sinnan, saat itu paling mudanya. Faqalu, setelah mereka para syuyukh yang tua berbicara, mereka berkata, hat ma indaka ya Iraqi, berikan apa yang kau punya wahai orang Iraq. Dan karena beliau masih muda, beliau tidak berbicara sebelum orang tua. Orang tua semua berbicara, dia diam. Sampai diizinkan berbicara atau disuruh berbicara. Maka mereka mulai menyuruhnya, hat ma indaka ya Iraqi, berikan apa yang kau punya wahai Iraqi. Fa'atraq ra'asahu, Al-Junaid menundukkan kepalanya. Wadama'at aynahu, dan kedua matanya mencucurkan air mata. Thumma qala, kemudian beliau berkata, abdun dhahibun an nafsih, muttasilun bidhikri rabbih, qa'imun bi'adai huquqih, nadhirun ilayhi biqalbih, ahraqa qalbahu nuru haybatih, wasafa shirbuhu min ka'si mawaddatih, وانكشف له الجبار من أستار غيبه فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله فبكى الشيوخ. Maka menangislah semua para orang tua. Waqalu, semua berkata, ma ala hadha mazid, sungguh tidak lebih dari apa yang dikatakan orang ini. Jabarakallah ya tajal iraqin. Tajal arifin atau tajal iraqin? Hah? Enggak ada yang iraqin. Enggak ada. Titiknya satu semua, enggak ada yang titik dua. Baik. Labas, tajal arifin juga julukan. Kalau tajil Iraqin berarti dia adalah tokoh dari Irak. Ya, orang, kalau Irak itu satu kumpulan manusia, maka beliau adalah mahkotanya. Begitu. Labas. Apa yang diucapkan oleh beliau sampai para orang tua tadi menangis? Beliau menyatakan, dan ini bukan definisi cinta. Apa? Konsekuensi cinta. Ya, ini orang yang cinta tuh kayak gini. Begitu. Kata beliau, seorang hamba yang dhahibun an nafsih, yang meninggalkan dirinya karena sibuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, muttasilun bidhikri Rabbih, artinya tidak mementingkan dirinya tapi mementingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qa'imun bi'adai huquqih, tegak menunaikan hak-haknya, hak-hak Allah. Nadhirun ilaihi biqalbih, memandang kepada Allah dengan hatinya. Ahraqa qalbahu nuru haibatih, yang hatinya terbakar dengan cahaya kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasafa syirbuhu min ka'si mawaddatih, yang minumannya jernih dari tuangan kecintaan kepadanya. وَانْكَشَفَ لَهُ الْجَبَّارِ مِنْ أَسْتَارِ غَيْبِهِ. Allah Al-Jabbar menyingkapkan tabirnya untuknya. فَإِنْ تَكَلَّمَ فَبِاللَّهِ, kalau berbicara, berbicara dengan Allah. Maksudnya dengan bantuan atau dengan taufik dari Allah. Bi atau ba lil isti'anah. Wa in nataqa fa 'anillah, kalau berbicara, berbicara tentang Allah. Wa in taharraka, kalau bergerak, maka bergeraknya karena perintah Allah. Kalau diam, diamnya bersama Allah. Maka dia billahi walillahi wa ma'allah, orang yang dengan Allah, untuk Allah dan bersama Allah. Fabaka syuyukh, maka orang-orang tua itu pun menangis. Qalu ma 'ala hadha mazid, tidak ada di atas ini tambahan apapun dari apa yang didefinisikan oleh orang ini. Wa dzakara rahimahullah, disebutkan pula oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, annal asbab al-jaliba lil mahabbati 'ashrah, bahwa di antara sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan ada 10. Pertama, qira'atul Qur'an bitadabburi wa tafahhumi lima'anihi wa ma urida bih. Faktor-faktor yang mendatangkan cinta, yang menjadikan seseorang tumbuh kecintaannya kepada Allah, adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci? Tafahum li ma'ani, memahami makna-maknanya. Wa ma urida bihi, dan memahami apa yang dimaukan Allah dengannya. Itu pertama. Yang kedua, at-taqarrub ilallahi bin nawafil ba'dal fara'id, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub dengan ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah, yang mustahabbah setelah yang wajib-wajib. Sebagaimana dalam hadis al-wilayah, yaitu hadis qudsi, ketika Allah menyatakan, ketika Nabi menyatakan bahwa Allah berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Apa setelah itu? Hah? Wa maqtaraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya minal mimma aftaradtu 'alayhi. Tidak ada hambaku yang mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajibnya. Kemudian taqarraba, kemudian hambaku mendekat lagi kepadaku, bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta padanya. Ini yang kedua, menambah dengan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Al-thalith, dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, apakah dzikrul lisan ataupun dzikrul qalb ataupun kedua-duanya. Wal 'amal fil hal fanasibuhu min al mahabba ala qadri hadha, dan juga mengerjakan pada saat itu juga, begitu mendengar dia kerjakan saat itu dengan segera. فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمَحَبَّةِ عَلَى قَدْرِ هَذَا, maka bagian dia dari kecintaan sesuai dengan kadar ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan selalu dalam semua keadaannya, berarti dia sangat cintanya. Tetapi kalau ingat dalam satu saat, lupa di saat lain, maka berarti kurang sempurna kecintaannya. Zikruhu ala kulli halin, mengingat Allah dalam segala keadaan. alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bil lisan, dengan lidahnya juga. Apakah dengan kalimat zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau kalimat la ilaha illallah, atau termasuk zikrullah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena dia ingat Allah, maka dia ingatkan orang lain. Karena dia ingat Allah, maka dia tegur orang yang menyelisihi perintah Allah. Wal amal, dan mengamalkan. Berarti mengingat Allah dengan tangannya, mengingat Allah dengan kakinya, mengingat Allah dengan seluruh tubuhnya. Oh ini perintah Allah, saya kerjakan. Oh ini perintah Allah, berarti dia ingat. Seberapa kadar ingatnya dia kepada Allah, segitulah cintanya. Nafanasibuhu minal mahabbah ala qadri hadha. Rabi'an, atau ar-rabi', yang keempat. Itharu mahabbihi ala mahabbik inda ghalabatil hawa. Lebih mementingkan kecintaannya kepada Allah dari kecintaan-kecintaan apa yang kamu sukai ketika dikuasai oleh hawa. Hawa nafsu menyeret sesuatu kepada yang disukai oleh manusia secara syahwat. Iya kan? Hawa nafsu menyeret. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Itu juga ada unsur kesukaan dan kecintaan pada benda-benda tadi, pada urusan-urusan dunia. Tetapi dia lebih mementingkan kecintaannya kepada Allah daripada kecintaannya yang dia sukai secara pribadinya. Ini juga perkara yang akan menumbuhkan rasa cinta. Bahkan akan bisa merasakan lezatnya iman. Thalathun mawajadabihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ada padanya, dia akan merasakan lezatnya iman. Apa yang pertama? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai, lebih dari yang lainnya. Yang kedua, naam, an la yuhibbal mar'a illa lillah. Tidak mencintai siapapun dari manusia kecuali karena Allah. Yang ketiga, an yakrah an ya'uda ila al-kufri kama yakrah an yukdzafa fin-nar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran seperti tidak sukanya dimasukkan ke dalam api. Khon ibn a'azakumullah, ini berarti yang keempat. Orang akan merasakan manisnya iman dan merasakan cinta kepada Allah kalau dia lebih mementingkan apa yang disukai Allah daripada apa yang disukai dirinya. Ini terjemahan mungkin lebih tepat. Daripada yang tadi, kita katakan lebih mencintai Allah daripada, itu sudah cinta. Padahal sedang kita bicarakan adalah faktor-faktor penubuh cinta. Ini cinta, sangat tinggi. Nah, faktor-faktor untuk mencapai ke sana apa? Masa cinta juga? Bukan. Mementingkan apa yang Allah sukai daripada apa yang dia sukai pribadi. Ini makna mahabbihi ala mahabbika. Mahabbihi, kecintaan Allah. Di atas mahabbika, kecintaanmu, kesukaanmu. Lebih mementingkan kesukaan Allah. Ini saya suka. Tapi Allah ini yang suka. Dia tinggalkan apa yang dia sukai untuk mencari apa yang Allah sukai. Padahal akan menumbuhkan cinta. Al-khamis. Yang kelima. Mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatih wa musyahadatiha wa taqallubihi fi riyadhi 'adhihi al-ma'rifah wa mayadiniha. Yang kelima, memperhatikan hati atau mutala'atul qalbi, maaf, qalbinya sebagai pelaku. Walaupun dia mudhaf-mudhaf ilaih, tapi maknanya mutala'atul qalbi adalah mutala'ah yang dilakukan oleh hati. Li asma'ihi wa sifatih, kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu terjemahannya secara bebas. Artinya yang kelima adalah hati ini hendaklah putali'. Yutali'i mada? yutali asma'illah wa sifatillah wa musyahadatiha, menyaksikan bukti-bukti dari sifat-sifat Allah. Wa taqallubihi fi riyadhi hadhil ma'rifah, dan berbolak-baliknya dia di kebun-kebun ma'rifah. Wa mayadiniha, dan di lapangan-lapangan ma'rifah. Atau dengan kalimat bebasnya, lingkup ma'rifah. Ini ma'rifatullah, ilmu tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Maka beredar di sini. Yataqallab fi hadhihi al-ma'rifah, fi mayadin al-ma'rifah, fi bustan al-ma'rifah, fi riyad al-ma'rifah. Baik. Siapa yang kenal Allah, maka akan cinta pada Allah. Tak kenal, maka tak cinta. Bagaimana akan cinta kalau enggak kenal? Cinta itu setelah mengenali baru muncul cinta. Mungkinkah ada seseorang cinta pada sesuatu tanpa kenal? Tak mungkin. Mengenali dulu, muncul setelah itu cinta. Maka demikian pula kecintaan pada Allah yang sangat tinggi dimulai dengan kita mengenali Allah. Dengan apa? Dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan af'alnya. Semakin kita kenal, semakin cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faktor yang kelima. As-sadis, yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi al-zahira wal-batinah, menyaksikan kebaikan Allah, ihsannya Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kita secara lahir dan batin. Khana ibn a'azakumullah, yang namanya bir, ihsan, ni'am, tidak mesti berupa pemberian dunia. Nanti kau akan salah paham. Diberi harta, wah, Allah subhanahu wa ta'ala sayang pada saya. Rabbi akraman, Rabbi akramani, Allah memuliakan aku. Aku dikasih kekayaan, aku dikasih keuntungan, aku dikasih dunia. Akramani. Tetapi ketika bangkrut, terjadilah sesuatu musibah, hilang semua hartanya. Qala Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Ini salah pandangan. Karena ngukurnya dengan dunia. Yang dimaksud di sini bukan dunia. Birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi dhahira wal batinah, kenikmatan kebaikan Allah lahir dan batin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita hidayah ke dalam Islam, itu kebaikan yang sangat besar. Tidakkah semestinya kita syukur pada Allah dan cinta pada Allah yang berikan hidayah? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena Allah, kita mungkin masih berkubang di lumpur-lumpur kekafiran dan kesyirikan. Alaysa kadzalik? Kamu tidak lihat betapa banyaknya musyrikin, betapa banyaknya mulhidin, betapa banyaknya komunis kafir yang tenggelam dalam kekafirannya. Sedangkan kita sudah menjadi muslimin, mengenali Allah, mengenali Rasulnya, mengenal kitabnya, mengenal agamanya, mengenal syariat. Alhamdulillah, ini ni'mah azimah. Suatu. Kedua, kita mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya. Masya Allah. Ketiga, kita diberi oleh Allah SWT kemudahan untuk menerapkannya. Kita sehat walafiat, kita bisa mengamalkan. Masya Allah. Ini kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Adapun dunia ketika diberi, diberi karena kasih sayang Allah SWT. Ketika tidak diberi karena keadilan Allah SWT. Tidak lepas dari keadilan dan rahmat. belum lagi hikmah. Tidak ada yang Allah tahan dari harta dunia yang tanpa hikmah bagi kaum mukminin. Ada hikmah-hikmahnya. Sakit, Ibnul Qayyim menyebutkan, rahimahullah, di antara sekian banyak fawaid dan hikam, hikmah-hikmah dari sakitnya seseorang. Yang kalau disimpulkan, berarti sakit itu nikmat. Kok bisa? Karena cara pandangnya tidak seperti kalian, wahai ahlu dunia. Bahwa orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang beriman pada hari akhir, maka mereka melihat sakit itu dari sisi hikmahnya dan faedahnya. Rasanya sakit. Tetapi bukankah rasa pahitnya obat itu ternyata menyebabkan kau sembuh? Demikian pula rasa sakitnya atau perihnya apa yang menimpamu ternyata membuat engkau terhapus dosa-dosanya, membuat engkau termaafkan, membuat engkau tertegur, ditegur oleh Allah dengan itu. Sadar betapa banyak penyelisihan saya. Sehingga kalau kita tengok orang sakit, kita katakan labas. Yang kalau terjemahkan mungkin sebagian orang yang bodoh marah. Kenapa kamu sakit? Nggak apa-apa. Kan labas maknanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Labas. Tahurun insyaAllah. Tapi lengkapi dengan kalimat itu. Nggak apa-apa. Itu menghapuskan dosa. Maka ketika dia ingat menghapuskan dosa, senyum dia. Alhamdulillah. Betapa banyaknya saya dosa. Allah hapuskan dengan sakit ini. Semakin cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabi' wa huwa a'jabuha. Yang ketujuh. Dan ini merupakan sesuatu yang paling mengagumkan. Ini masih ucapan Ibnu Qayyim dalam kitab Madarikus Salikin. Jangan lupa. Madarij As-Salikin. Wa huwa a'jabuha inkisarul qalbi baina yadai. Yang ketujuh. Dan ini yang paling mengagumkan. Apa itu? Remuknya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau benar-benar meratap, benar-benar meminta, benar-benar memohon, menangis hatta kasaral qalbu, sehingga hati kamu itu remuk, redam. Khonifidina azakumullah. Bagaimana caranya Ustaz? Masa dipaksa-paksa harus nangis? Bukan dipaksa-paksa harus nangis. Kamu sadari betapa kotornya dirimu dengan berbagai macam dosa, dan kamu sadari bahwa kamu menghadap Allah yang Maha Suci. Otomatis, kalau kamu sadar, akan inkasar al-qalb. Hati akan remuk. Ya Allah. Nahna fuqara fa'agnina. Kami ini orang-orang fuqara. Berikan pada kami kecukupan. Ya Allah, kami orang-orang bodoh, berikan ilmu pada kami. Ya Allah, kami ini orang-orang lemah, berilah kekuatan pada kami. Menyebutkan kekurangan-kekurangan dirinya. Saya lemah, saya bodoh, saya kotor, saya banyak dosa, saya banyak begini, banyak begini. Otomatis inkasar al-qalb. Silakan. Kalau kamu benar-benar merasa kamu di hadapan Allah, kamu yang sangat banyak dosanya, berhadapan dengan Allah yang Maha Besar, Maha Agung, Maha Suci. Inkasar al-qalb. Wahada a'zamuha, a'jabuha. Ini yang paling mengagumkan, kata Ibnu Qayyim. Athamin khulwah waqta nuzulil ilahi. Berkhulwat dengan Allah di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Sedangkan al-khalwat berdua-duaan maksudnya bermunajat. Kamu sendirian di malam hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dikenal dengan khalwat. Wa tilawatu kitabihi, membaca kitabnya. Khutima dhalika bil istighfari wat taubah. Kemudian ditutup dengan istighfar dan taubat. Beribadah, qiyamul lail, berdoa, meratap, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup dengan istighfar. Yang kesembilan, mujalasatul muhibbin shadiqin. Jangan lupa pula faktor penumbuh cinta yang menyebabkan seseorang semakin cinta pada Allah adalah bermajlis dengan orang-orang saleh. Bermajlis dengan muhibbin shadiqin, bermajlis dengan orang-orang yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu duduk bersama mereka, kamu akan terbawa dengan mereka. Sebaliknya kamu duduk dengan orang-orang yang jauh dari agama, kamu pun akan terbawa oleh mereka. Jauh dari agama dan semakin pudar cintamu pada Allah Subhanahu wa taala. Waltiqatu atai bi kalimatihim. Bermajlis dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, dan mengambil atayib yang baik-baik dari kalimatihim, dari kalimat-kalimat mereka. Wala tatakallam illa idza tarajjahat maslahatul kalam, dan jangan berbicara kecuali ketika rajih perlunya bicara saat itu. Wa alimta anna fihi mazidan li halik wa manfa'atan li ghairik, ketika engkau tahu bahwa saat itu akan menambah baik keadaanmu dan akan memberikan manfaat untuk selainmu, maka silakan bicara. Kalau tidak, diam saja. Duduk bersama orang-orang saleh, diam. Mendengarkan mereka berbicara, diskusi tentang ilmu, mendengarkan mereka dalam membahas ayat dan hadis. Al-ashir, yang ke-10, mubaadatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah. Yang ke-10, menjauhi segala sebab-sebab yang menghalangi hati dari Allah Subhanahu wa taala. Fa min hadhihi al-asbab al-ashrah, maka dari 10 sebab inilah, wasal al-muhibbun ila manazil al-mahabbah, akan sampai para pecinta-pecinta akan sampai derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Wa dakhalu 'alal habib, dan masuk pada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin juz ketiga halaman 16 sampai 18. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa lafu minkum ala ta'akhur. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.